Kemudian poin yang Al-Maidah Alif nomor pertama. Nafsul arkan, mengurangi salah satu rukun-rukun salat. Ingat, rukun itu seperti syarat. Rukun itu sama dengan syarat. Bedanya, kalau syarat itu tempatnya di luar amal, jadi bukan bagian dari ibadah tersebut atau dari amal tersebut. Adapun kalau rukun itu tempatnya di dalam amal. Tapi dalam kedudukan hukum sama. Syarat dan rukun kalau tidak terpenuhi, ini menentukan tidak sahnya amal tersebut. Seperti syarat, misalnya syarat sholat wudhu. Orang yang sholat, dia tidak berwudhu, sekalipun dia khusyuk betul sholatnya, tidak sah. Atau orang yang sholat tidak menghadap kiblat, padahal dia ngerti kiblat, maka sholatnya tidak sah. Itu syarat. Tempatnya di mana? Di luar amal, karena wudhu bukan bagian dari sholat. Demikian juga menghadap kiblat bukan perbuatan sholat, tapi itu syarat sahnya salat. Seperti menutup aurat, demikian juga biar mati lampu masjidnya gelap, gak akan hidup kayaknya lampu itu, terus gak kelihatan orang salat gak pakai pakaian, kan gak kelihatan orang, sah apa tidak sah salatnya? Tidak sah, karena menutup aurat itu syarat sahnya salat. Dan yang dimaksud menutup aurat pakai pakaian kita, bukan pakai gelapnya malam. Nah, itu contoh syarat. Contoh rukun seperti tumakninah. Itu kalau bentuknya aman, perbuatan yang tidak ada gerakannya. Tumakninah, tenang di dalam salat. Itu rukun. Orang yang sholatnya tidak tumakninah, tidak sah sholatnya. Karena itu ketika Rasulullah SAW, hadis ini hadis yang masyhur dalam bab sholat, namanya hadis Al-Musi'is Salah. Hadis orang yang berbuat jelek terhadap sholatnya. Jadi ketika Rasulullah SAW berada di masjid, masuk seorang, lalu dia sholat. Selesai sholat, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah jawab. Setelah dijawab salamnya, Rasulullah mengatakan, salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, karena kamu belum salat. Berarti salatnya tidak sah, karena dihukumi Nabi SAW belum salat. Lalu dia salat lagi. Selesai salat, datang lagi kepada Rasulullah SAW, mengucapkan salam, dijawab salamnya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW katakan, salli fa innaka lam tusalli, salat karena kamu belum salat. Sampai berulang tiga kali. Yang ketiga, rajul ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa salat yang lebih bagus dari itu. Lalu diajari oleh Rasulullah SAW salat. Para ulama kita sepakat, sebab tidak sahnya sholatnya orang tersebut, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mengulangi sholatnya, tinggal sholatnya tadi dihukumi tidak sah, itu karena dia tidak tumakninah. Jadi dia meringankan sholatnya, mempercepat sholatnya. Jadi mempercepat sholatnya sampai derajat tidak tumakninah. Karena itu tumakninah itu rukun sholat. Ini yang harus dijaga. Karena itu Nabi SAW melarang sholat itu tergesa-gesa. Sampai kalau kita sudah di rumah misalkan, kita dengar iqamah, sudah iqamah sholat. Jalan, enggak boleh tergesa-gesa. Kita Nabi SAW, alaikum bisakinati wal waqaf, wajib kalian berlaku tenang. Enggak usah lari. Sampai pakaiannya belum dipakai, sambil jalan pakai. Ini mustahil. takjil. Kata Nabi, apa yang kamu dapati dari imammu, kerjakan seperti itu. Apa yang luput, sempurna. Karena itu di dalam Islam dibahas tentang hukum masbuk. Orang yang masbuk dalam sholat, tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Seperti membaca zikir, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau kita gerakan rukuk misalkan, rukuk itu rukun sholat juga ya, contoh rukuk rukun sholat. Gerakan rukuk ini belum sempurna, tidak boleh baca zikirnya. Baru begini Allah, baru begini Subhanarabbiyal Azim. Tidak boleh. Harus betul-betul posisi tulang ini sudah menempati posisi masing-masing, tenang, baru baca Subhanarabbiyal Azim. Tumakninah. Tidak boleh mustajil. Begitu masuk sholat, kaki kalau sudah berdiri dua-duanya, baru takbiratul ihram. Jangan masih melangkah satu ini sambil takbir Allahu Akbar. Mustajil. Sholat itu dijaga. Karena itu ummul ibadah, induknya ibadah. Kita Nabi SAW tidak sholat, sholatuhu sholat asairu amali. Kalau sholat seorang itu baik, maka dihitung baik seluruh amal. Jadi kedudukan sholat bagi ibadah yang lain itu seperti qalbun bagi jasad kita ini. Yang Nabi katakan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Qalbun, kalbu kita ini. Kalau dilihat organ sebenarnya jantung. Itu kalau baik akan baik seluruh jasadnya. Tapi kalau qalbu tersebut rusak akan rusak seluruh jasad. Demikian juga sholat. Karena itu kita berupaya bagaimana sholat itu sampai menjadi qurratul a'yun. Gitu ya. Penyejuk pandangan kita, senang sholat. Ni'mat. Dipersiapkan. Ya. Nah. Kemudian termasuk tergesa-gesa, ini sekaligus kita ingatkan, termasuk tergesa-gesa. Kadang-kadang ada suatu masjid tidak sabar menunggu imam. Jadi dilihat imamnya nggak datang-datang, langsung dikomati. Akhir imannya bingung, siapa yang dia imam main tunjuk? Ini menyelisihi sunnah. Kadang-kadang ahli sunnah sendiri yang mengatakan, tidak sabar. Saya khabarkan hadis muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama para sahabatnya. Hampir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takbiratul ihram. Langsung berbalik Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, saya tadi jinabat lupa belum mandi. Balik Rasulullah SAW, balik ke rumahnya, ditunggu oleh para sahabat. Tidak usah tinggal aja lah, mandi kelamaan. Tidak, ditunggu Rasulullah, kan itu imamnya. Sehingga dikabarkan, kemudian Nabi SAW datang dalam keadaan rambut beliau meneteskan air, habis mandi. Ditunggu Rasulullah SAW. Jadi imamnya itu ditunggu. Jangan imam dibikin masbuk. Mati kok mati dulu. Nah, baik. Rukun jelas ya. Ruku, i'tidal, berdiri lagi. Itu rukun-rukun sholat. Kalau tertinggal, tidak sah sholatnya. Kita ke kitab. Nafsul arkan. Sekarang pertama, kurang dalam rukun, arkan, jamak dari ruknun. Mufradnya ruknun, jamaknya arkan. Idza naqasa al-musalli ruknan min salatihi. Idza naqasa al-musalli ruknan min salatihi. Apabila seorang yang sholat itu mengurangi satu rukun dari rukun-rukun sholatnya, maka ada beberapa ketentuan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, fa in kana takbiratal ihrami fala salata lahu sawa'un tarakaha amdan am sahwan li anna salatahu lam tan'aqid. Kalau orang yang sholat itu meninggalkan satu rukun dari rukun sholat, kalau rukun yang ditinggalkan itu adalah takbiratul ihram, jadi yang tertinggal, yang kurang tadi adalah takbiratul ihram, fala sholata lahu, maka dihukumi belum ada sholat baginya. Enggak ada sholat. Karena perbuatan pertama sholat apa? Takbiratul ihram. Jadi kalau lupa enggak takbiratul ihram, ya enggak sholat ya. Sekalipun rukuk sujud belum sholat. Kenapa? Karena pintu yang memasukkan dia ke dalam sholat belum dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mithaqus shalah at-tuhu wa tahrimuha at-taqbil wa tahliluha at-tafsil. Jadi kuncinya sholat, pembuka sholat itu bersuci, wudu. Kalau yang wajib mandi ya mandi. Pengharamannya, jadi seorang itu baru haram antara perbuatan dia di luar sholat dengan perbuatan di dalam sholat itu kalau sudah mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kalau cuma begini, nggak mengucap apa-apa, belum sholat. Ini kadang-kadang karena dari kecil kita sudah sholat, takbirnya malah lupa. Pokoknya gini. Ini bukan takbir, ini raf'ul yadai, mengangkat tangan. Yang rukun itu adalah apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Hatta sampai kita ini tertinggal sholat, imamnya rukuk, takbiratul ihram dulu. Jangan langsung rukuk. Baca dulu takbiratul ihram. Bahkan pendapat yang kuat dalam masalah takbiratul ihram, sebagaimana diterangkan oleh Syekh bin Baz dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, akan disebutkan di sini. Itu posisinya berdiri tegak. Jadi sekalipun imamnya sujud, katakanlah kita berdiri dulu takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi tanpa sedekah, kemudian turun mengikuti gerakan imam. Imam yang sujud turun sujud. Ini rukun. Yang belum mengucapkan takbir berarti belum salat. Takbiratul ihram. Takbir, Allahu Akbar. Enggak boleh diganti yang lain. Sekalipun nama Allah banyak, enggak boleh diganti dengan Allahur Rahman, enggak boleh. Itu namanya enggak takbir. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Nah, jadi kalau seorang yang sholat itu mengurangi satu rukun dari sholatnya, kalau rukun yang dia tinggalkan ini adalah takbiratul ihram, salah salat lahu, belum dihukumi ada sholat. Belum ada sholat. Ya. Sama saja sawa'un taraka'a amdan, apakah dia meninggalkan takbiratul ihram itu sengaja au sahwan atau karena lupa, maka tetap dihukumi tidak ada sholat. Tetap dihukumi belum sholat, lupa atau tidak lupa. Karena meskipun lupa, dia harus mengganti takbiratul ihram. Lah kalau takbiratul ihram lagi, berarti belum sholat, ya mulai sholat lagi. Jelas, ini kalau takbiratul ihram. Itu mohon dipahami baik-baik. Ya. Kenapa? Li'anna sholatahu lam tan'aqid. Karena sholatnya itu belum terwujud, belum tegak, belum ada sholat, lantan hati, belum terwujud sebuah sholat. Karena sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Ini, jadi jangan lupa takbiratul ihram. Kadang-kadang saya melihat sebagian ikhwah itu ragu-ragu, lupa nggak takbirnya? Begini toh. Allahu Akbar, itu jangan sampai lupa. Bahkan dilafadzkan, sholat dalam hati itu enggak boleh, enggak sah. Sholat itu harus diucapkan. Takbir harus diucapkan. Dan kan mana takbir dalam hati? Enggak takbir. Membaca Al-Fatihah juga harus dilafadzkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu. Kalau sir ya dilirikan, kalau jahar ya dijahar. Sebagaimana hukumnya masuk. Enggak boleh sholat dalam hati. Yang dalam hati itu khusyuk. Ya. Hudurul qalbi, menghadirkan hati. Nah. Baik, itu kaidah pertama. saya katakan kaidah yang pertama. Jadi kalau yang dilupakan, baik lupa atau sengaja itu takbiratul ihram, hukumnya belum ada salat. Wa in kana ghaira takbiratil ihram. Kalau yang lupa, yang dikurangi tadi, bukan yang lupa, yang dikurangi, yang tertinggal tadi, selain takbiratul ihram, tapi rukun loh ya, rukun tapi selain takbiratul ihram. Maka kaidahnya, fa in tarakahu mutaammidan batalat shalatuhu. Kalau sengaja dia meninggalkannya, maka batal sholatnya. Sholat sengaja tidak rukuk, batal sholat. Sengaja tidak sujud, batal sholat. Jelas ya? Ini kalau sengaja. Kalau sengaja selesai, batal sholatnya. Sekarang, kalau lupa. Wa in tarakahu sahwan. Kalau dia meninggalkan rukun tadi karena lupa, kalau dia tinggalkan hu, ini rukun. Rukun yang selain apa? Takbiratul ihram. Karena kalau takbiratul ihram sudah kita bahas. Sudah tinggalkan, sudah paham kita takbiratul ihram. Sekarang kalau meninggalkan rukun selain takbiratul ihram karena lupa sahwan, lupa, maka kaidah pertama, patokan pertama, rumusnya pertama, fa in wasala ila mawdihi min ar-ra'ati tsaniyati ulghiyat ar-ra'atu allati saraqahu minha wa qama allati taliha maqamaha aw muqamaha. Saya terjemahkan ini kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau seorang meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, meninggalkannya karena lupa, maka kaidah pertama, jika dia telah sampai ke tempatnya, yaitu tempat rukun yang dia tinggalkan tadi karena lupa, tapi pada rakaat yang kedua, paham ya? Kalau dia sholatnya itu, misalkan di rakaat yang pertama lupa rukun ini, lalu ingatnya itu ketika dia mengerjakan rukun itu tapi di rakaat yang kedua baru ingat, misalkan lupa tidak rukuk, begitu di rakaat yang kedua sedang rukuk ingat, rakaat pertama tadi saya tidak rukuk, ingatnya di situ, jelas ya? Ulghiyat ar-ra'atul lati tarakahu minha, maka rakaat yang pertama tadi digugurkan, dianggap tidak ada, batal karena rukunnya tidak ada. Ulghiyat ar-ra'atul lati tarakahu minha wa qamatil lati taliha muqamaha. Nah, rakaat yang kedua yang dia ingat tadi itu menduduki rakaat yang pertama. Jelas ya? Ini kaidah yang pertama. Nanti kalau dikasih contoh insyaallah jelas. Ya. Jadi kalau seorang meninggalkan rukun itu karena lupa, kalau ingatnya dia itu ketika pas melakukan rukun yang lupa tadi, tapi di rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama dianggap batal, ditiadakan, dianggap tidak ada rakaat, rakaat yang kedua menduduki rakaat yang pertama. Ini kembali kepada kaidah, rukun itu kalau tertinggal amalnya tidak sah. Cuman karena ini lupa, digugurkan, tidak dibatalkan seluruhnya, dilanjutkan sholat. Jelas ya? Jelas insya Allah ya? Jelas apa jelas ya? Atau manjilah bainal manjilah tayyib? Tayyib. Insya Allah jelas. Nanti kita kasih contoh. Kemudian kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, wa illam yazil ila mawdihi, kalau ingatnya dia itu belum sampai kepada rukun yang dia tinggalkan di rakaat yang pertama tadi, minar rakaatis tsaniyah, di rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua dia ingat, tapi ingatnya itu di perbuatan sebelum rukun tersebut yang lupa di rakaat yang pertama. Misalkan lupanya itu sujud. Sujud yang kedua lupa misalkan. Sujud ada berapa tahap dalam sholat? Dua ya, satu rakaat dua. Dan sujud sekali langsung bangkit. Terus kerjakan rakaat yang kedua tentunya. Begitu pas rukuk dia ingat. Sedang rukuk sebelum apa? Sujud. Ketika rukuk pada rakaat yang kedua dia ingat. Tadi sujudnya baru satu. Nah ini maksud kaidah yang kedua tadi. Apa yang harus dia kerjakan? Wajib alaihi an yauda ila ruknil matruki fayati bihi. Maka wajib dia untuk kembali kepada rukun yang dia tinggalkan tadi. Lalu dia kerjakan. Jadi misalkan contohnya tadi sujud yang kedua lupa, berarti sujud sekali langsung bangkit. Berarti dua rukun yang dia tinggalkan. Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Begitu rukuk pada rakaat yang kedua, dia ingat. Loh, sujudnya tadi baru, tapi jangan ngomong ya. Ingat itu maksudnya di sini. Kalau belum, nah itu masalah itu. Ya. Ingat maksudnya dalam benaknya, sujudnya baru sekali. Tapi ingatnya pas rukuk. Berarti dia kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Duduk di antara dua sujud. Berarti dia duduk terus membaca zikir di antara dua sujud. Rabbi firli, misalkan yang lengkap. Terus kemudian sujud lagi. Terus dilanjutkan sholatnya. Sampai selesai. Jelas? Karena rukun gak bisa ditinggalkan. Jadi kalau ingatnya, pas melakukan rukun yang ditinggalkan tadi, mestinya di rekat yang kedua, gugurkan rekat yang pertama, kerjakan terus. Kalau ingatnya sebelum rukun yang dia tinggalkan, wajib kembali kepada rukun yang dia lupa tadi. Terus dikerjakan sholatnya seperti itu sampai terakhir. Kemudian kata beliau, rahimahullahu ta'ala, fayatihi wa bimanggah jauh, kemudian dikerjakan sholatnya sampai selesai, wati kiltal halaini, dalam dua keadaan tadi, dua kondisi tadi, dua kaidah tadi, yang pertama dan yang kedua, baik ingatnya ketika pas di rukun tersebut, atau ingatnya sebelum rukun tersebut, yajibu alaihi ayat juda lisahwi ba'dat salami, wajib atasnya untuk melakukan sujud sahwinya setelah salam. Dan ini kalau dihitung hukumnya menambah. Seperti misalkan tadi yang pertama digugurkan rakaat yang pertama, terus rakaat yang kedua dianggap rakaat yang pertama. Mana sisi tambahan? Nah ini hampir sempurna rakaat yang pertama tadi, itu tambahan dalam sholat. Dari takbiratul ihram, kemudian membaca, kemudian rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, dan seterusnya. Itu tambahan. Nah kalau ingatnya sebelum tadi, berarti dia sudah melakukan sampai rukuk, balik lagi ke duduk di antara dua sujud. Itu tambahan. Sedang menambah, sujudnya kapan? Ba'da salam. Jelas ya? Itu kaidahnya. Sekarang kita perjelas dengan contoh. Beliau membawakan contoh. Misalul dalika, contohnya. Syahsun. Seseorang. Nadiyat sajdata tsaniyah minar rak'atil ula. Seorang salat. Dia lupa tidak sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Saya ulangi contoh dari saya ini terjemahannya. Seorang sholat, dia lupa sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Berarti dia tidak duduk di antara dua sujud, plus tidak sujud. Sujud sekali, langsung bangun gitu loh maksudnya. Berarti lupa dua rukun ya. Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua, lupa. Contohnya seperti itu. Fadzakara dzalika, lalu dia ingat terhadap apa yang dia lupa tadi, ingat. Wa huwa jalisun baina sajdataini fi rak'atin tsaniyah. Ingatnya itu ketika dia sedang duduk di antara dua sujud pada rakaat yang kedua. Pas apa tidak pas? Pas yang lupa apa tidak? Pas. Jadi lupa pada rakaat yang pertama itu sujud di antara duduk di antara dua sujud dan sujudnya. Ingatnya pas duduk di antara dua sujud. Ingat, rakaat yang pertama sekali lagi jangan ngomong ya, ini ingat. Ini menggambarkan orang ingat. Tadi belum sujud. Pas seperti itu. Apa yang dia kerjakan? Ini kaidah yang pertama digunakan. Fatul waraatul raqatul ula, maka digugurkan rakaat yang pertama tadi. Rakaat pertama yang tidak ada sujud keduanya tadi gugur. Enggak usah dihitung. Ya. Wa taqumu tsaniyatu muqamah. Lah rakaat yang kedua ini menggantikan kedudukan rakaat yang pertama. Fayasabiru raqatan ula, dia hitung rakaat itu sebagai rakaat yang pertama. Berarti rakaat yang pertama pada asalnya gugur, dianggap tidak ada rakaat. Baru rakaat yang kedua itu dihitung rakaat pertama. Jelas ya? Wa yukmilu 'alaiha salatahu, lalu dia sempurnakan salatnya terus, dia kerjakan salatnya kalau 4 rakaat yang 4 rakaat, 3 ya 3 dan seterusnya. Wa yusalli, lalu dia salam dari salatnya selesai, tapi jangan berzikir dulu. Summa yasjudu lis-sahwi wa yusalli. Lalu sujud sahwi berapa kali? 2 kali kemudian salam. Satu hal yang lupa yang perlu kita terangkan, apa sih bacaan dalam sujud sahwi? Di sana dulu ketika kecil kita diajari bacaannya subhanalladzi la yanamu wala yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Secara makna mungkin pas, tapi itu tidak ada hadis semacam itu. Kalau toh ada itu dhaif, lemah sekali. Dan itu para ulama mengatakan bacaan sujud sahwi karena itu salam, berarti bacaan sujud salam. Sujud sahwi itu salam. Jadi bacaannya seperti sujud salam. Hafal bacaan sujud sahwi. Kalau enggak hafal berarti masya Allah gitu ya. Subhana rabbiyal a'la. Yang rukun yang wajib sekali sempurnanya hilangkan sebanyak-banyaknya. Sebatas kita mampu sesuai dengan sujud kita tadi. Kalau salat sendiri mau panjang silakan, tapi yang wajib sekali. Nah, baik. Jadi contoh yang pertama insya Allah jelas. Kalau ingatnya pasti rukun yang dia lupa pada rakaat pertama, langsung dia kerjakan. Rakaat pertama digugurkan. Terus rakaat yang kedua dihitung sebagai rakaat yang pertama. Kerjakan sholatnya terus sampai salam, lalu sujud sahwi, lalu salam. Berarti sujudnya kapan? Setelah salam. Setelah salam dari sholat. Karena hitungannya menambah dia. Menambah hampir satu rakaat. Jadi rakaat yang dikuburkan tadi. Ya, menambahnya hampir satu rakaat. Baik. Kemudian umisalun apa? Contoh yang lain. Syakhsun, seorang yang salat, nanti yang sajdatat taniyata wal julusa qablaha. Sama. Dia lupa sujud yang kedua dan duduk sebelum sujud, yaitu duduk di antara dua sujud dia lupa, sujud yang kedua dia lupa, minar rakaatin ula pada rakaat yang pertama. Kasusnya sama. Dengan contoh yang tadi, sama kasusnya. Sadaqara dzalika ba'da an qama minar ruku' fil raka'atis tsaniyah. Cuman ingatnya bukan ketika duduk di antara dua sujud. Ingatnya dia ketika iktidal, bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ingat belum sujud yang kedua. Apa yang mesti dikerjakan? Gunakan kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Berarti fa innahu ya'udu qabli. Ya, kembali ke rukun yang belum dikerjakannya. Berarti apa? Wa yajlis, duduk. Duduk apa ini? Duduk apa ini, ikhwah? Duduk di antara dua sujud. Kemudian summa yukmilu salat, terus disempurnakan salatnya sampai selesai, wa yusallim salam dari salatnya. Tapi belum selesai ini. Ada penambal rupanya, summa yasjudu lis-sahwi, kemudian sujud sahwi dua kali, wa yusallim terus salam dari sujud sahwinya. Jelas ya? Nah. Jadi meninggalkan rukun insyaallah sudah kita pahami. Orang yang meninggalkan rukun, kalau itu takbiratul ihram, dianggap belum sholat. Kalau selain takbiratul ihram, kemudian sengaja batal sholatnya. Kalau dia tinggalkan rukun tadi karena lupa, ada dua kaidah. Kalau ingatnya pas ketika rukun yang ditinggalkan tadi, di rekaat yang berikutnya, maka rekaat yang tertinggal rukun tadi dikuburkan, rekaat yang dia ingat tersebut dijadikan ganti rekaat tersebut. Demikian juga andaikan terjadi pada rekaat yang kedua, sama. Rekaat yang pertama mulus tanpa masalah. Rekaat yang kedua terjadi kelupaan seperti tadi, ingatnya di rekaat yang ketiga, kaidahnya sama. Kalau ingatnya pas rukunnya, lanjutkan rekaat ini dikuburkan. Kalau ingatnya sebelum, kembali ke rukun yang semestinya dikerjakan, sempurnakan sholatnya dalam dua keadaan, sujudnya setelah salam dari sholatnya. Insyaallah jelas ya. Nah, sholat kita sholat dulu, mudah-mudahan tidak lupa kita dalam sholatnya. Nanti kita lanjutkan batas sholat. Wallahualam.